Siki Korintus paos 15. Sepengelanturipun para semeton, sane mangkin tiang memanah mepakeling ring semeton, indik orti rahayu sane sampun pidartayang tiang ring semeton, sane sampun tampi semeton, tur sane sungkemin semeton. Semeton jaga kerahayuang antuk orti rahayune punike, asal semeton tansah pageh nyungkemin, sekadi sane sampun pidartayang tiang ring semeton, sejawining yening kepercayaan semetone punike tan mepikenoh. Sane aturang tiang ring para semeton puniki, paindikan sane sampun tampi tiang, inggih punike paindikan sane pinih utamane, indek ide sang Kristus sampun sede melantaran dosa-dosan iragane, sekadi sane sampun sinurat ring cakepan sucine. Ide sampun kependem, tur ide sampun ketangiang malih ring rahinane sane kaping tiga, taler manut sekadi sane sampun kesurat ring cakepan sucine. Ide sampun mekan tenang raga ring dane Petrus, tur sesampune punike, ide taler mekan tenang raga ring utusan idane makeroras. Sesampune punike, ide taler mekan tenang raga ring pare sisian idane sane lintangan ring 500 akehipun. Pare semeton punike akeh sane kantun urip rauh mangkin. Nanging, saking pantaranipune, wenten taler sane sampun padem. Sepengelanturipun, ide taler mekan tenang raga ring dane Yakobus, miwah ring para utusan idane sami. Ring pemuput pisan, ide mekan tenang raga ring sikian tiange, yadiastun tiang puniki nenten pisan pantes. Tiang puniki utusan ide sang penembahan sane pinih sor. Sujatinipun tiang tan pisan pantes kewastanin utusan idane, sawetning tiang sampun nyang sarain pesamuan druen ide sang yang widiwase. Nanging tiang dados sekadi mangkin puniki, dan lian wantah saking sih pesuecian idane, sane kepaicayang ring tiang punike nenten je nirguna. Tungkalikanipun, tiang sampun ngaturang ayah saratan ring para utusan idane sane tiosan. Yadiastu indike punike boye je ulian tiang, nanging wantah mesrane sih pesuecan ide sang yang widiwase sane mekarye ring urip tiangi. Punika winanipun, yadian orti rahayune punike rauhnya saking tiang, wiyadin saking para utusan sane tiosa, maka sami punike pateh, tur punike sane sampun sungkemin semeton. Sane mangkin, tiang para utusan sami padomi dartayang, munggueng ide sang Kristus sampun ketangiang saking pantaran anake padam. Napi awinanipun ring pantaran semetone, jagwenten sane maosang, munggueng nenten-wenten anak padam sane pacang kauripang maleh, yening yuakti anake padam nenten kauripang maleh, ida sang Kristus taler nenten pacang ketangyang. Dur yening ida sang Kristus nenten ketangyang saking pantaran anake padam, tanwenten sane patut pidarta yang tiang, tur tan wenten sane patut percayain para semeton. Langkungan ring punika, yening sayu wakti anake padam nenten pacang kauripang maleh, sampun sinah tiang puniki mobab bemantu ke ring ide sang yang widiwase, santukan tiang sampun nuturang, mungguing ide sang Kristus sampun ketangyang antuk ide sang yang widiwase, sane sujatenipun ide nenten ketangyang. Santukan, yen yakti anake padam nenten keuripang, ide sang Kristus taler tan pacang ketangyang. Semaliha, yen ide sang Kristus nenten ketangyang, nirguna pisan kepercayaan semetone, tur indike punike mepi tegas, munggueng semeton kantun tetap ring sejeroning dosa-dosan semetone. Kadiasa punike taler, nirguna pisan sekancan anake sane sampun padem, sane percaya ring ide Sang Kristus. Semalihe, yen pengajap-ajap iragane ring ide Sang Kristus, wantah sekantun irago urip ring merece pada iriki kewanten. Dadosipun irago puniki manusia sane paling lacure saking pantaran manusane ring merece pada puniki. Nanging sujatenipun ide Sang Kristus sampun ketangiang saking pantaran anake padem, tur puniki dados jaminan, mungwing anake padem taler pacang ketangiang. Pateh sekadi Sang Pati rauh ring jagate, melantaran jadme adiri, kadiasa punike taler melantaran anak adiri, anake padem pacang ke uripang malih. Santukan, pateh sekadi manusane sami padem, melantaran petungilan ipun ring Adam, asapunike taler, melantaran petungilan ring ide Sang Kristus, jadmane sami jage ke uripang malih. Sami jage ke uripang manut giliran ipun suang-suang. Ide Sang Kristus dados pengawit, sesampune punike, wau pare pedruen idane, ritat kale penemayan rauh idane. Sesampune punike, raris rauh masa pemuput, inggih punike sesampun ide Sang Kristus ngaonang sekancaning pare ratune, pare pemerintah miwasananing kekuasane, ide raris ngaturang pemerintahan idane, ring ide Sang Yang Widiwase, ide Sang Aji. Santukan, ide Sang Kristus patut merentah jagate puniki, ngantos sewatek meseh idane, kedado sang pejek-jekan cokor idane, antuk ide Sang Yang Widiwase. Meseh idane sane kepemuput, sane pacang kaonang ide, inggih punike Sang Pati. Santukan, manut kecap cakepan sucine, seluwiring sane wenten, sami sampun kedadosang nungkul ringbuk padan idane, antuk ide Sang Yang Widiwase. Sane kebaos seluwiring sane wenten punike, sinah ide Sang Yang Widiwase, sane ngawinang mekesami pada nungkul ringbuk padan ide Sang Kristus, ide tan sareng ketang sejeroning sane nungkul punike. Sesampune seluwiring sane wenten sami kedado sang nungkul ringbuk padan ide Sang Kristus, rares ide Sang Kristus sane merage Sang Putra, pacang nungkul ringbuk padan ide Sang Aji, sane sampun ngawinang seluwiring sane wenten tumungkul ringbuk padan ide Sang Putra, mangdane ring pemuput ide Sang Yang Widiwase ngerage nitah makesami. Sapunapike indik anake sane kelukat melantaran anake padem? Napike sane ajab-ajab ipun? Yening yakti sekadibaos anake, mungguing anake padem tan pacang kauripang, napike awinane ipun lile kelukat melantaran anake sane sampun padem? Kadiasa punike taler tiang sareng sami, napike awinanipun tiang purun ngarepin baye nyabran rahine. Para semeton, nyabran rahine tiang ngarepin baye pati. Tiang mebaos kadiasa punike, melantaran kebungahan tiange ring para semeton, santukan semeton wenten sejeroning ide Sang Kristus penembahan iragane. Yening tiang metarung lawan satu galak irike ring kota Efesus, wantah medasar antuk tetimbangan kemanusan kewanten, napike pikinohipun buat tiang. Yening yakti anake padem tan pacang kauripang, boye ke becikan sekadi bawas anake, ngiring je irage mesuke-sukan mangan nginum, santukan benjang irage jaga padem. Sampunang je semeton kantos pekelin anak. Pegubugan sane kaon punike ngerusak solahe sane becik. Pada eling je ring rage tur sampunang je ngardi dosa malih. Semeton sepatutipun merasa kimud, santukan ring pantaran para semetone malih wenten semeton sane durung uning ring ide sangyang widiwase. Minap wenten anak sane metaken, sapunapi ke antuke anake sane padam pacang keuripang malih, semaliha sapunapi pacang rupan pedewekan ipune sane keuripang punike, semeton yakti kelintang jugul. Seluiring bibit sane tandur semeton ring tegale, ipun tan pacang mentek yen ipun durung padam dumun. Tur bibit sane tandur semeton punike kantun merupa wewijian, minokadenipun padi wiaden sane tios-tiosan, boyo mepunyo sekadi tetanduran sane jaga mentik. Nanging, ida sang yang widuasa maicain nipun punyo manut sepekarsan idane, sebilang awiji kicen punyo suang-suang. Sekancan sane murip, nenten pateh makesami daging ipune. Daging manusane mebinayan ring daging satone, daging paksine taler bine, daging ulam segarane taler bine. Kadia sapunike taler indik seananing sane wenten ring langite, miwah seananing sane wenten ring jagate, seananing sane wenten ring langite, keluihannyane mebinayan ring keluihan seananing sane wenten ring jagate. Keluihan suryane mebinayan ring keluihan bulane. Keluihan bulane bine ring keluihan bintang-bintange, taler keluihan bintange sane asiki, dan pateh ring keluihan bintange sane tiosan. Kadia sapunike taler indik anake padem sane pacang kauripang. Rikaleipun ketanem kewentenanipune tan langgeng, nanging rikaleipun kauripang benjangan, kewentenanipune langgeng. Rikaleipun ketanem kewentenanipune kaon tur lemet, nanging rikaleipun kauripang, kewentenanipune luweh tur kukuh. Sane ketanem punike sikian sekale, nanging sane kauripang punike sikian niskale. Yening wenten sikian secara sekale, wenten taler sikian niskale. Sekadi sane sampun kesuratang ring cakepan sucine, manusane sane pengawit ingih punike Adam, dane kekardi kedadosang jadme sane urip, nanging Adam sane wekasan, punike merage roh sane nguripang. Sane rauh dumunan punike boye sane niskale, nanging sane sekale, usan punike wau rauh sane niskale. Adam sane pengawit punike kekardi antuk buk, nanging Adam sane kaping kalih punike kawit nyane saking swarga. Sewatek sane kawitipun saking buk, punike pateh sekadi anake sane kawitipun saking buk. Tur sewatek sane kawitipun saking swarga, punike taler pateh sekadi anake sane rauh saking swargan. Pateh sekadi irage sane mangkin merupa sekadi anak sane kawitipun saking buk, benjangan irage jaga dados sekadi anak sane saking swarga punike. Para semeton, pidaging atur tiange inggih punike, mungguing sikian iragane sane kawitnya saking daging miwah rah puniki, dan pacang boleh bagian sejeroning pemerintahan ide sangyang widiwase. Semalihe, manusia sanetan langgeng nenten meresidayang dados manusia sane langgeng. Pirengangje paindikan sane pingit puniki. Iraga puniki tan makesami pacang padem, nanging digelis iraga sareng sami puniki jaga kubah sejroning aki japan, inggih punike rikala trompete sane kepemuput mesuare. Santukan rikala trompete pacang mesuare, jadmane sane padem pacang kauripang sejroning kewentenan sane langgeng, tur iraga puniki sareng sami pacang kubah. Paindikan sane pacang rusak puniki patut ngerangsuk paindikan sanetan pacang rusak, tur sane nyidayang padem puniki patut ngerangsuk sanetan nyidayang padem. Duaning punike sesampune sane jaga rusak puniki ngerangsuk pengangge sanetan sida rusak, miwah sane nyidayang padem sampun ngerangsuk pengangge sanetan nyidayang padem, irike pacang tegep kecap cakepan sucine sane kesurat asa puniki. Sang pati sampun kaon, sang menang sampun unggul. Eh pati, dije jani kemenangan ibane. Eh pati, dije jani kesaktian ibane. Kesaktian patine punike dosa, tur kekuasaan dosane punike kawitnya saking pidabdab torate. Nanging puji suksme pemantu kering ide sang yang widiwasa, sane sampun ledang mepaice kemenangan ring irage melantaran ide sang Kristus penembahan iragane. Punike awinanipun para semeton tiange, pada pagehangje kepercayaan semetone sampunang onyah anyi. Pada anteng je ngaturang ayah sejeroning pekaryan ide sang penembahan. Santukan semeton sami sampun pada uning, mungguing ayah-ayahan semetone pemantu kering ide sang penembahan punike, nenten je pacang nirgawe.